Ibni Hafsin talaqahal batta, bahwa suaminya yang bernama atau berkunyah Abu Amr Ibni Hafs menceraikan dia dengan talak bain atau talak al-batta, talak yang tidak bisa rujuk lagi. Wa huwa ghaib, sedangkan dia dalam keadaan tidak ada di sana. Berarti talaknya dari jauh. Kok bisa dari jauh? Bagaimana? Pakai SMS, pakai kurir. Kamu sudah dicerai oleh si fulan, kemarin dia sampaikan kepadaku, aku disuruh untuk menyampaikan kepadamu. Begitu, ya. Wa fi riwayah, di dalam riwayat, talaqaha thalasan fa arsala ilaiha. Dicerai dengan talak tiga, maka diutuslah seorang kepada dia, kepada istrinya. Diutus wakilahu bisyairin, diutus wakilnya untuk menyampaikan talak tadi dengan membawa gandum, mungkin mut'atut talak, sekedar hadiah yang disebut dengan mut'atut talak. Fasakhitathu, maka marah dia, Fatimah binti Qais. Marah karena kok cuma gandum, kok cuma begini. Faqala wallahi, faqala dhamirnya mudzakkar, artinya suaminya menyampaikan, wallahi ma laki alaina min syai, sungguh kamu tidak punya hak apa lagi terhadapku. Ini engkau tidak memiliki hak apapun atasku. Barakallahu fikum. Karena biasanya kalau talak satu, talak dua, itu bukan hanya pesangon, bukan hanya mut'atut talak, tetapi ada uang belanja selama masa iddah, tempat tinggal selama masa iddah, semua keperluan selama masa iddah itu ditanggung oleh suami. Bahkan tinggalnya juga masih di rumah suaminya. Talak satu, talak dua. Tapi ini talaknya talak tiga. Namun Ummu Qais, Fatimah binti Qais mengira dia mestinya mendapatkan lebih dari itu. Wallahi ma laki alaina min syai, sungguh engkau tidak memiliki hak apapun atasku. Faja'at Rasulullah SAW fadakarat dalika lahu, maka Fatimah binti Qais mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian menyebutkannya kepada Nabi apa yang terjadi. Faqala laisa laki alaina nafaqah, maka dikatakan sungguh tidak ada bagimu nafkah, artinya kamu tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah, karena sudah talaknya talak tiga, sudah lepas dari suaminya. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz lain, wala sukna, tidak pula tempat tinggal, engkau tidak punya hak sedikit pun dari uang nafkah ataupun tempat tinggal. Maka Nabi pun mengarahkan, amaraha an ta'tadda fi baiti ummi syirik, maka wanita tersebut disuruh untuk menghabiskan masa iddahnya di rumahnya ummu syirik, numpang, ya, numpang untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah ummu syirik. Thumma qala, tapi kemudian berkata, tilka mra'atun yang syaha ashabi, tetapi dia adalah wanita yang banyak didatangi oleh sahabat-sahabatku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yani Masya Allah, beliau Ummu Syirik adalah orang yang dermawan dan sangat menghormati tamu, sehingga banyak tamu-tamu yang sering datang ke sana. Ya kalau bebasnya zaman sekarang, ngopi. Bu, ngopi bu, oh iya. Segini bukan. Kalau ada kuenya pisang goreng, keluarkan pisang goreng. Ya. Itu kalau zaman sekarang. Di balik hijab tetap di balik hijab. Tetapi ketika Nabi ingat bahwa Ummu Syirik sering banyak tamu dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, laki-laki, ya, maka beliau batalkan, beliau urung, jangan Ummu Syirik. Ummu Syirik sering kedatangan banyak tamu. I'tadi inda ibni ummi maktub. Habiskanlah masa iddahmu di rumahnya ibnu ummi maktub. Fa innahu rajulun a'ma. Karena ibnu ummi maktub buta. Sehingga engkau bisa bebas ketika membuka hijabmu. Tadaina thiyabaki indah. Engkau bisa melepaskan pakaian hijabmu di sana. Fa idza halalti fa adinini. Kalau sudah selesai masa iddahmu, kabarkan beritanya kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala falamma halaltu dzakartu lahu. Setelah selesai masa iddahnya, maka Fatimah binti Qais menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa masa iddahku sudah habis dan sudah datang beberapa orang melamarku, bahwa Muawiyah ibn Abi Sufyan itu yang pertama, wa Aba Jahmin khatabani. Muawiyah dan Abu Jahm kedua-duanya melamarku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menerangkan dua orang tadi tidak pas untukmu. Amma Abu Jahm fala yadh' asahu an 'atiqihi. Adapun Abu Jahm tidak pernah turun tongkatnya dari pundaknya. Tongkatnya tidak pernah turun dari pundaknya, selalu begini. Posisi apa ini? Hah? Siapa yang bisa nebak? Tongkatnya di sini. Nah, ini anggap ini tongkat. Posisi apa? Ustaz enggak bisa jawab. Posisi? Hah? Nah, orang mau mukul kan? Banyak memukul. Maka dalam beberapa riwayat dari para ulama bahwa lam yadha'asahu an 'atiqihi darrabun linnisa, banyak memukul wanita. Baik, apalagi posisi begini, masa cuma mukul saja? Ada tafsiran kedua. Dulu kalau safar tidak pakai tas ecolak, tidak pakai tas koper, ya. Pakainya diikat dengan kain, kainnya diikat dengan tongkat, tongkatnya taruh di pundak. Hah? Terbayang? Mereka dulu safar begini. Tidak pakai tas-tas yang bagus-bagus, kotak segala macam. Lam yadha'asahu an 'atiqihi katsirus safar. Banyak safar. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama darrab lin nisa. Kemungkinan kedua katsir safar. Banyak bepergian. Inkihi Usamah. Nikahilah Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid ibn Harithah. Hibbu Rasulillah ibn Hibbi Rasulillah. Kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah. Baik. Memang turunan budak. budaknya Rasulullah SAW yang dimerdekakan dan diangkat sebagai anak Zaidnya, sehingga dijuluki dengan Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang melarang ud'uhum li abaihim, panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka, jangan pakai bin Muhammad tetapi bin Harithah. Baik, bisa dibayangkan umumnya para budak hitam biasanya keriting, maaf ya, tidak ganteng, jelek. Di antara tiga tadi, Abu Jahal, Muawiyah dan Usamah, tentunya Usamah paling jelek di antara mereka wajahnya, walaupun kedudukannya hibbu Rasulillah, kecintaan Rasulullah SAW, anaknya kecintaan Rasulullah SAW. Satu-satunya pemuda yang memimpin perang di umur 17 tahun. Umur 17 tahun. Memimpin pasukan besar yang di dalamnya ada sahabat kibar, muhajirin dan ansar. Itu kehebatan Usama. Rasulullah SAW memilih untuknya inkihi Usama ibn Zaid. Nikahilah Usama. Fakarihathu. Beliau enggak suka. Ya Allah, Usama ibn Zaid tidak ganteng. Tetapi karena Rasulullah SAW yang nyuruh, sami'na wa ata'ana, aku dengar, aku taat. Qala inkihi Usama, diulangi lagi oleh Rasulullah SAW ketika melihat wajahnya seperti enggak suka, kata Nabi, inkihi Usama, nikahilah Usama, terimalah lamarannya Usama. Fanakahathu, maka dinikahkanlah dia dengan Usama ibn Zaid. Ternyata ja'alallahu fihi khairan waghtabattu bihi, ternyata Allah jadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Masya Allah. Barakah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya hadis ini sangat masyhur di dalam kitab nikah. Kamu baca dalam kitab fikih manapun, kalau bicara nikah akan disinggung masalah ini. Karena di sana ada hukum tentang apa saja yang harus diberikan pada wanita yang telah ditalak. Dari bagaimana kalau sudah talak tiga. Dan di mana mereka seharusnya menghabiskan masa iddah. Kalau talak satu dan talak dua, maka masih suaminya berkewajiban memberikan tempat. Tetapi setelah yang ketiga lepas, suami tidak lagi bertanggung jawab untuk memberikan tempat, nafkah dan lain-lain. Maka hendaklah dia numpang di tempat siapapun, kalau masih ada keluarganya, di keluarganya, kalau tidak ada di tempat yang paling aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Demikian ringkasnya hadis ini, dan insyaallah kita akan bahas perinciannya di dalam pembahasan syarah dan fawaid al-hadis insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.